然后我这个造谣不实上向拉古和拉古文干扰眼睛一老一老先不拉古内罗沙罗沙的一家他说造谣是这些干部主义都我都来记住大家为了沙罗的荣战荣战Mandat kotono bersyukur tutup simpang tusu jam itu terus dari akhir sholat id makmur mereka dengaki upacara sholat tak kawai setengah jam pamane gampang-gampangan terus setengah walu terus kumpul panjang-panjang keselaman jam itu Terus mulai mencolong Dan mulu tetap simpang tujuh tetap colong Ramjan dan sepuluh Dan jam sepuluh tetap colong terus sarapan kepada keluarga Selamat-selamat Jam rolas Resi bang tujuhnya Jumat dan Itu betul satu Lalu lain kan di Nabi dengan Jiko Maka kan Yusalli ya Kalau Yusalli Sengsesa Jumat dan wajib Jumat dan Dengan Jiko mau ke di Nabi Bisa mau main rendeng Ya wajib Jumat Semua main tanggulangin, wajib Jumatan. Semua main dagalan, dilangin. Semua main dagalan, nah, melakuni so. So, tahu ya. Bangsa, apa Yusalia, Pak Yusalia. Ini asbab nuzul, Jumatan, Pak Dina semua. Ini berarti ngomong. Ya pandemonya lima hari cuma rokok sopi cuma mandi cuma ada diwajibi kemurahan orang diwajo manja ayu solia baru soli segitu sejuma dan wajib cuma jadi wajib cuma rokok sopi ini keliru. Jadi saya diberi kemurahan ini, saya memakai colok, diberi kemurahan, saya memakai gagalan, diberi kemurahan, lalu saya memakai perambatan, memakai jejak, masa diberi kemurahan, ya orang. Kalau tidak kali, ya bisa. Apa mana yang saat ini? Malah kecil-kecil, cilik-cilik, cuma anak-anaknya sholat id. Dan pulang itu sapi, sholat id, pitung pun. Minta serapi itu malah rolas. Anak-anaknya cuma rolas jauh cuma. Minta serapi, kegituan, rata-rata. Jadi, hati sendiri, sholat sapi, buat sholat anakku. Orang setinggi. Jadi kalau terangkan namanya majlis taklim senang saja, namun setuju sedepan, sama melengahkan, wajib melengahkan. Ini berbeda dengan milan, takkan berbeda akhirat pun bebas. Berbebas. Jadi hati saya nomor sisi. Saya tidak paham langsung marah kosong ke Jumatan. Yang sendiri, pulau kali kau haji, dan meri kau kobra. Pulau kubte hati, dengan ini Madinah, dengan ini Makkah. Pulau nanti, umrah kosong kalian ke haji ke polis. Nanti, Jumatan negeri kau, Tina Bodo Kalian alihkan Bodo besar Kalo haji Kalo sengaja Pas Dina Jumat Bodo Kula saking mukul dan harapan langsung repotkan nututi Bodo. Terus Jumatan tetap wonten Jumatan ya Bodo dan ya Jumatan. Jadi sehingga menjadi sumara posoknya Jumat ini kirang paham melakukannya acara kurang paham. Ini sisi hadis. Hadis nomor lorong An-Abi Hurairah radhiyallahu anhu An-Nabu sallallahu alaihi wasallam akola Kodi kita maafi yaum itu hala idari. Faman sya'a adzahu anil jumu'ati wa inna mujami'un. Riwayat saking Abu Hurairah. Kanjeng Nabi ngendika. Dina iki ana bodo loro. Bahasanya, di kibodak-kibodak Quran hadis itu bahasanya bahasa tanggul sing nampo udah lagi ada istilah tangan ibadah disesuaikan kalau sing nampo ya nampo dulu jadi maksud betul Idul Fitri kalau Jumat. Bahasanya kodi sama api yang dikumpulnya Idul. Faman syarat adzahu amin Jumati. Dan orang bisa Jumatan, orang bisa Jumatan. Wa inna mujamimun aku tetap Jumatan. Tetap kanjeng Nabi wong botak. Apa jeneng Nabi sahabat-sahabat botak tetap Jumatan. Wa inna mujamimun. Lalu bukan kata-kata yang dipahami. Faman sya'a adzahu anil Jumu'ati. Sing ora ndungkapi Jumatan, ora Jumatan. Bisa memakai corok, cuma yang berjalan. Bisa orang diuntung, orang di jalan. Ini ku melakukan sikit. Jadi coroknya terkosong. Akan Nabi awet kemurahan. Bangsa azlahu wadih jumati. Sehingga orang iso, ya bisa langsung jumatan. Maka jumatan ini di sentra. Lah sakniki tempat Jumatan belajar. Jadi pun hati sendiri pun boten sakit tinggi. Jadi hati sendiri sampun boten sakit tinggi. Mereka tidak ada orang cara Jumatan yang sedang tujuh tahun. Orang cara ya dan cara. Meriang ya orang Jumatan. Kopi cili honden. Jadi cara sandi kemudian ramah. Dan lagi nak rasa tidak setuju sih paham esema dan sampai lengah ke wajah no hati je. Ini pun sampai lengah ke kalau rakyat sampai pun kemudian ketulusan dengan akhirat sampai pun bebas. Aku loh, bukan malah menjadi penasihat ni. Jadi begini pun bebas. Jadi bu, minggu ayat dan muhammad baru kalau muda saja. Jadi jeleng ke mana? Bisa Allah jeleng aje. Fa'amal lagi nabi bunuh bihim zayu. Mohon bunuh zayu akan bunuh bihim kamu orang dalam biru terangkinya lagi nabi bunuh. Pemerintah, sedangkan badan, tidak boleh segmen-segmen, fungsi sehatinya senang benak-benak bayang tadi mengunang mengibu di sekolah dina maik jauh-jauh tatang bahkan samar kotor daunin husan dan korban buset daunin juri ikhtiwa al-binati ikulet fitnah-fitnah biaya misalnya masyarakat keker walau pada senaja muncul ke jauh-jauh sepertinya orang pas dipunculake kalau ngatur masyarakat lomo jadi Qur'annya bersendiko ikhtiwa al-fitnati kulek-kulek fitnah waktu lo akan pilih dan boleh sing cocok karo pikirannya. Jadi nafsu mepe itu prai dan sholat dosen. Hari ini tambahan kata dan pemirahkan wajib menjaga yang tinggi keser. Masalah cuma tadi, bukan pun sama itu. Mereka berdua namun sambil cekra, sambil jelas. Sambil cekra dan sambil jelas. Mereka hanya nabi menjelaskan, Allah inna mujahmi'un, aku tetap Jum'atan. Hanya nabi menjelaskan, aku tetap Jum'atan. Hadisnya, wa inna mujahmi'un. Cuma semua baik soalnya belakang, masih baik kemurahan. Ini yang bermati ke situ, hatinya kebocoran secara, bocoran jalan. Hati itu menemukan cara, bocoran jalan. Ini pula namun gambar lagi. Nah, pula gambar lagi, namanya matinya, sehingga hati jadi nanti kemurahan, bocoran bahan. Lalu gambar lagi, simpang susu colong dan lain-lain itu. Tapi hati sederhananya colong dan lain-lain boten-boten. Orang mana yang takwilan itu sama banget. Bahaya kamu takwilan bulan orang berdoa yang keterangannya itu jauh. Ilallahu kecepatan. Tapi itu keterangan. Allah singar, singar di mengkaji Allah. Para ulama orang nanti contohnya kalimat-kalimat nampaknya awal surah Fayaqaf Sajid Nun lali-aliannya. Warahyamuna dari para ulama-ulama kan mendalam pilih-pilih dalam ngemuni warahyamun wahudai korohulama akan mendalam pilih-pilih dalam ngemuni yakuluna juga mudah sebar rahyamun amadhi percaya kulebi jatuh ayat mutasyafi kula percaya alif lamim jawi kusi Allah. Aku tak ngerti masanya, tapi aku percaya dengan itu, sampai nyarsanya Kristi Allah. Ini pola ulama-ulama. Warrahyamuna yang diarani ulama, arrahyamuna menjalani ilmunya. Mendikannya Imam Malik, ulama rahyamuna itu, dua sifat macam pakar. Tunggal hubungannya kalian bersih Allah sangat terang. Ngantos kuatir nak keliru. Ojo nanti tunggipun ini diurahkan di pengeran. Sifatnya al-Rasihun. Al-Qasyah lima bena huwa bena Allah sangat mengkhawatirkan hubungannya dengan Allah jangan diperkir di Ar-Rasul Nomor loro, waktu adu bima bina lua bina nalu barang hubungan cara usah sani beda, sangat ramah. Jadi nomor sisi hubungannya dalam Gusti Allah, sangat ramah. Nomor loro hubungan tetapi beda, ramah. Nomor tujuh, wajudu di bayakar lima bina huwa bina dunia. Artinya orang komandir. Ini mulai dunia. Subhiyo kaya maksa. Orang mengaruhi ini berdari tetek orang. Ini nomor tujuh. Di hadapan ini juhud. Jadi subhiyo kaya maksa. Pengabdian dari Allah tetap lurus. Nomor kali. Nomor kata, wal mujahadah ima bina huwa bina nafsu. Selalu berjuang melawan nafsu. Nomor kata, al mujahadah. Selalu berjuang melawan nafsu. Pulau Balani bisa ngas. Medikannya Imam Malik yang disebut warasyahuna ulama-ulama rasyahun itu yang dua ini sifat makin bakar sudah al-khasyatu bima bainahu wa bainallah selalu memperhatikan hubungan dalam besi Allah mungkin lagi bagus. Nomor loro, wattawadu bima bainahu wa bainan nas, hubungan sesami kesan, ramah. Nomor telu, zuhud, hubungannya karo bondo dunyo, senajan sukiyo kaya moko, kesukuyannya orang mengaruhi, orang mengurangi pengabdiannya dari Allah. Nomor kapan selalu mujahadah merangi nafsu ini. Itu saya disebut warasyahuna fil ilmi menurut Imam Malik. Yaquluna bertemu dengan warasyahuna aman Nabi. Kulun utawi sasendakan ayat berdubuh sing muhkaman atau mutazamin. Bikin jiwa bina itu sampai ngasanya pemerah kita. Wa maya zakkaru lan umra pokok nampopi tutur ila ulul al-gati kecoba wong-wong sing buatnya dua nyangka. Tapi sing bisa nampopi tutur ya wong-wong sing diangka. Karena nak segera nampopi tutur berarti orang dua nyangka. Dan jadi bahasa caranya itu mantan terus. Sekolah mengubah keterangan ini, rakyat akan. Saya bisa ngomong, ngomong saya di akan. Mereka itu bernakas. Wama yang terkaru, illa ulul harta. Ini bahasa kodanya tadi. Sekolah bisa ngomong, ya rakyat akan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.